syariat. Karena dari itulah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hamba-Nya, meninggikan derajat mereka di dunia dan di akhirat. Dari situlah agama Allah dijaga. Agama Allah menang dengan seorang itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang belajar ilmu agama itu sudah merupakan dalil yang menunjukkan kejujuran dia dalam beragama. Beragama itu sendiri. Sebab orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan agama, mereka tidak akan mau mempelajarinya. وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَنْ تَكَرَ بِآيَةِ رَبِّهِ ثُمَا أَرَضَ أَنْهَا إِنَّ مِنَ مُجْرِمِنَا مُنْتَكِمُونَ. Siapakah yang paling zalim? Ketika disebutkan ayat-ayat Allah kepadanya, ثُمَا أَرَضَ أَنْهَا, kemudian dia berpaling daripadanya. Mau mendengar ayat-ayat Allah, artinya meninggalkan majelis ilmu, berpaling daripadanya, maka semuanya orang-orang yang mujrim Tuhan besar siksa oleh Allah SWT. Ayat ini dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Zuhab dalil bahwa kafirnya orang yang berpaling dari agama Allah SWT itu termasuk meninggalkan menuntut ilmu syar'i. Maka amalan ini sangat mulia, ikhwan, adalah kita sadari tidak ada kemuliaan yang sangat mulia kecuali seorang itu hadir di majelis ilmu. Dan pada pagi hari ini dengan keadaan yang ada, sudah masuk hari terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, dan kita telah tahu semua keutamaan yang ada di malam itu atau di hari itu. Maka langkah indahnya kalau kita baca hadis dari Nabi yang berkaitan dengan keutamaan al-asyur akhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Antum tahu semua saya kira, tapi ketika kita mendengar langsung dari hadisnya, amalan kita nilainya lebih. Kalau orang beramal karena hanya ikut-ikutan orang, dengan orang yang beramal karena dia membaca sendiri atau mendengar sendiri disampaikan hadis kepadanya, maka nilainya berbeda. Awal dulu kita sholat misalnya, ya, karena kita lihat orang tua kita sholat, tetangga kita sholat, kemudian kita sholat lagi, tapi sekarang sudah pakai ilmu, kita mendengar bagaimana sifat sholat Nabi, tata cara sholat, kita dengar langsung dari bekas yang kita nyampaikan kepada kita ilmu-ilmunya, maka amalan kita sudah berbeda dengan sholat sebelum kita mendengar ilmu. Ya, mungkin ini juga hadis sebagai hujah bagi kita, di mana 10 hari Ramadan itu memang malam-malam yang dibedakan oleh Allah di malam-malam yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jal berikan kita amanah dan semangat, sehingga dengan ilmu yang kita ketahui nanti, kita masih ada kesempatan untuk bisa menghidupkan malam tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, di mana kata Aisyah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzaqala al-ashru ahya al-laila wa aiqada ahla wa jada wa shada mi'zara." Kita akan jelaskan dulu. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," di awal dengan kata kana, ya. Mungkin yang sudah belajar bahasa Arab, kana itu memiliki makna yufidu al-istimrar, kebiasaan yang terus-menerus. Maka kalau Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, berarti kebiasaan beliau seringkali bahkan terus-menerus, apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya laila, beliau menghidupkan malam-malam itu. Kemudian aiqada ahlahu, beliau bangunkan keluarganya, istrinya. Wajjada washada mi'zarah, dan beliau sungguh-sungguh dan mengencangkan kain sarungnya. Ada 3 poin besar di hari ini, kita akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, kata Aisyah apa? Ahya al-layla, menghidupkan malam-malam. Menghidupkan malam yang diinginkan oleh hadis ini, kata Syekh Muhammad, adalah seluruh malam. Sebab Rasulullah kalau di hari biasa, di bulan biasa, beliau menghidupkan paling sepertiganya, sepertiga malam terakhir, kadang nisfu, separuhnya. Tapi di bulan Ramadan 10 terakhir, ahya al-layla, beliau hidupkan semuanya. Ya, semuanya, all-out, semua keluarkan. Ketika 10 terakhir bulan Ramadan. Nanti akan diajarkan oleh Syekh bagaimana kiat-kiat seorang hamba agar bisa seperti itu. Jadi betul-betul beliau mencurahkan segala kekuatan yang ada untuk menghidupkan malam tersebut. Ya. Yang kedua, aiqada ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Kalau di hari biasa, beliau pernah sholat malam, Aisyah tidur di sebelahnya. Beliau tidak bangunkan Aisyah. Tapi di bulan Ramadan 10 terakhir, beliau membangunkan keluarganya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah beliau mengencangkan kain sarungnya. Ini kinayah Itizarunisa ya, untuk kinayah daripada meninggalkan istri, bukan dikencangkan ikat pinggangnya, ini antum sakit. Soalnya dia enggak menghubungi, enggak berhubungan dengan istri di malam hari. Betul-betul tinggalkan semua istri-istrinya dan lebih fokus dengan ibadah. Ini maksud dalam tiga poin yang ketiga tadi. Berarti sangat jelas ya, tiga ini menunjukkan bagaimana betul-betul beliau di malam itu membedakan di atas malam yang lainnya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tiga poin tadi. Pertama, ahya apa? Ahya layla, menghidupkan malam. Menghidupkan malam artinya bukan dia duduk malam sampai pagi enggak beribadah, enggak tak. Tapi menghidupkan malam di situ, dia habiskan malam di masjid. Kemudian dia di situ itikaf, kemudian beliau melakukan sholat, atau apa-apa saja yang bisa membawa kepada ketaatan kepada Allah. Dan betul-betul sempurna ya, tidak diselingi dengan tidur. Sebab ini juga berat. Untuk satu malam suntuk kita enggak tidur itu berat sekali. Tapi memang demikian mestinya adalah seorang menyiapkan diri. Nanti disebutkan oleh Syekh kiat-kiat apa yang harus kita ambil dari hal tersebut. Atau langsung saja saya bacakan sedikitnya supaya bisa mengambil dari faedah tadi ya. Yang pertama dari hadis tadi ada beberapa faedah dan 6 di sini saya catat. Semoga bisa antum apa manfaatkan. Pertama, minal hizami iktinamu awqadil al-fadilah bi'ahmali salihah. Termasuk bentuk kesungguhan seorang hamba. Bentuk kesungguhan seorang hamba itu dia iktinam. Dia memanfaatkan awqad, waktu-waktu yang fadilah. Waktu-waktu yang di situ ada keutamaannya. Waktu-waktu yang itu ada keutamaannya. Khususnya di bulan Ramadan terakhir jelas ya. Sangat banyak ayat yang menunjukkan bagaimana Allah SWT mengistimewakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau menghidupkan malam karena malamnya itu lebih afdol daripada siangnya. Kebalikan dari bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu siangnya lebih afdol daripada malamnya. Sehingga Rasulullah sunahkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena apa? Dia paham siangnya di bulan Dzulhijjah itu lebih afdol daripada malamnya. Artinya, orang beramal di waktu siang itu nilainya lebih besar daripada beramal di waktu malam. Sehingga ada perintah sunnah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu. Tapi kalau bulan Ramadan itu malamnya lebih afdal daripada siangnya. Sehingga Rasulullah menghidupkan malam semuanya. Ini perbedaan. Ya, kenapa Rasulullah menghidupkan malam-malam? Karena beliau paham bahwa malam di 10 hari Ramadan terakhir itu malamnya lebih afdal daripada siangnya. Maka beliau hidupkan malam semuanya. Ini yang dimaksud dengan ahya layla tadi. Bahwa seorang yang sungguh-sungguh mesti dia akan memanfaatkan waktu-waktu yang fadilah di situ bil amali sholihah dengan amal yang sholih. Ya, sholat, qiyatul Al-Quran, zikir, istighfar atau yang lainnya. Ya, ada diam di masjid, semua melakukan amal-amal demikian itu. Ketika dia sungguh-sungguh, karena dia ngerti ini waktu-waktu yang mustajabah, waktu yang fadilah yang dilebihkan oleh Allah di atas waktu-waktu yang lainnya. Ya. Semua 10 kan. Tapi gila ya. Padahal kalau kita hitung, Allah berikan kita 360 hari ya. Cuma dipotong 10 hari saja, kita masih tersisa 350. Tapi kenyataannya sangat berat. Kalau berat, seorang ya, harus memanfaatkan. Kalau berat, ya ambil yang ganjil saja. Karena dari 10 hari Ramadan itu akan turun malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Ya, dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Kurang lebih 80 sekian tahun ya. Antum beramal satu malam saja, ketika bertepatan dengan turunnya malam itu, antum dianggap beramal selama 80 sekian lebih tahun pahalanya. Makanya Rasulullah menghidupkan malam semuanya. Tapi kalau kita berat, kita boleh memilih yang ganjil-ganjil. Karena dari 10 hari terakhir itu, yang paling diharapkan munculnya atau turunnya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Ini dirinci oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Kemudian dari malam-malam yang ganjil itu, yang paling diharapkannya turun, itu di malam-malam ke-21 atau 27. Ya, kalau memang malam ganjil berarti ambil 5 hari gak bisa juga. Ya, untuk ambil tanggal malam 21 dan malam 27. Malam 21 tadi malam ya. Antum tenggelam atau di masjid? Tenggelam dengan tikar atau di masjid. Tadi malam 21 bagi orang yang puasanya hari Sabtu. Kalau punya hari Jumat, ya mungkin kemarinnya. Gimana ini cara merincinya? Ya terserah antum. Kita beramal itu kan dengan ilmu. Antum puasa dengan Jumat, bertanggung jawab dihadapan Allah dengan ilmunya. Kenapa antum puasa hari Jumat ya? Antum harus bertanggung jawab dihadapan Allah. Saya puasa hari Jumat karena ilmu, bukan karena ikut-ikutan orang. Orang banyak ikut puasa, orang banyak lebaran ikut lebaran. Ada yang pinter ya, kalau puasa ingin yang keri, kalau lebaran ingin yang dahulu. Ini puasanya yang keraja, nanti kalau lebaran yang dulu saja. Ada seperti itu, tidak dibolehkan. Ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ibadah hambanya yang tidak ada ilmunya. Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sungguhnya tidak boleh kalian bertawakuf, berhenti kepada satu amalan yang kalian tidak ada ilmu padanya. Allah melarang. Karena pendengaran kalian, ya, kemudian pandang apa, penglihatan kalian dan hati kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Maka janganlah beramal yang kalian tidak ada dasar ilmunya. Lepas daripada khilaf di antara puasa tadi, ya, bahwa pilihlah malam-malam yang ganjil. Kalau tadi belum sempat, masih ada malam 23, 25, 27, dan 29. Anda masih punya kesempatan. Kalau memang tidak bisa setiap harinya. Ya. Nah, rugi ya, sangat rugi kalau tidak bisa mengulangi. Cuma 10 hari di bulan Ramadan kita lewatkan semua. Itu pun siangnya masih bisa bekerja. Ya, kalau Rasulullah 10 hari itu siang dan malam. Dia tidak keluar kecuali buah hajat saja. Total beliau, betul-betul total tinggalkan dunia, ya, tinggalkan istri-istrinya. Abang saya enggak menghubungi istrinya. Yang kedua, kawan, dari hadis tadi, istahabu ihya al-lail fi Ramadan walasiyama al-akhir minhu. Disunahkan, disukainya menghidupkan malam di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan tersebut. Jadi istihab itu disukai, disunahkan, sangat dicintai amalan, yaitu menghidupkan malam Ramadan. Ini di masjid jami, di masjid yang digunakan untuk Jumatan. Walaupun Syekh Tani hanya mengatakan 3 masjid, tapi pendapat ini dipantau oleh banyak ulama, Syekh Mubil dan para ulama yang lainnya, bahwa istihab itu bisa dilakukan di masjid jami. Masjid yang digunakan untuk Jumat di situ, antum boleh beristihab di situ, diam di situ. Tidak harus di 3 masjid. Ini pendapat yang kuat, iklan para a'immah. Nah, ini kalau sekarang belum bisa ya, paling tidak ini bisa menjadi wawasan dari kita suatu saat dalam kita, paling enggak sehidup kita masa enggak pernah melakukan itikaf. Ya. Sepanjang hidup kita, masanya dikurangi 10 saja untuk tinggalkan dunia secara total, kita enggak mampu. Sementara Allah berikan kita waktu 350 hari untuk dunia, silakan. Hanya menginginkan 10 hari saja, enggaklah kita betul-betul pernah mengalaminya. Jangan sampai sepanjang hidup kita enggak pernah berbuat seperti itu. Karena keutamanya bisa dilihat sendiri bagaimana di malam tersebut. Yang ketiga, man arada al-ijtihad fil ibadah fa'alani saw nafsihi amma yathbutuhu yudha'ifuhu aw yusarrifu anha. Ini mulai kita masuk ide yang sangat indah kata beliau. Barang siapa yang menginginkan kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah, wajib baginya untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa memalingkannya, dari hal-hal yang bisa melemahkannya, dan dari hal-hal yang bisa menghalangi dia dari ketaatan dengan sungguh-sungguh tadi. Sekarang gini, kira-kira apa yang menghalangi kita itikaf? Kita bisa bermalam suntuk di masjid. Pertama kan kurang tidur. Berarti siangnya usahakan kita ada tidur. Supaya nanti malam begadangnya kuat. Kalau siang enggak tidur, kita enggak akan mampu dia bisa beritikaf sampai semalam suntuk di masjid. Ya pokoknya di masjid saja pakai bantal, bawa guling, terus tidur itikaf. Itu namanya pindah tidur saja. Kalau begitu bawa kompor sekalian, masak sekalian, kemah gitu. Di masjid itu bukan untuk tidur, niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Total di situ. Kalau memang harus ngantuk, tidur sebentar, bangun kembali, wudu kembali, sholat lagi, atau yang lainnya. Gimana kalau sudah sholat tarawih? Ya, dikatakan para ulama, kalau antum sudah sholat tarawih dan ingin sholat lagi, bisa. Pertama, antum gak usah ikut witir. Jadi ketika imam witir, antum pulang. Tapi ada keutamaan witir bersama imam. Nah, supaya bisa dapat keduanya bagaimana? Witir saja bersama imam. Witir 3 kali, antum ikut 3 kali. Begitu imam salam, antum tambah 1 lagi. Batalkan witirnya menjadi 4. Berarti nanti masih ada kesempatan witir kembali. Dan antum di masjid bisa sholat mas dengan mas nama semaunya. Kemudian tutup dengan sholat witir. Itu cara diajak oleh para ulama. Kalau ingin sholat kembali tidak kemana. Sebab kadang bingung, ngapain saya di masjid? Tiga sholat kadang bosan, padahal amalan yang paling bagus adalah sholat ketika itikaf di masjid. Maka caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Yaitu ikut witir sama imam, silakan. Begitu imamnya salam, menjenengan sampai satu rakaat. Jadi menggenapkan empat rakaat. Berarti kan batal bisa diantumkan. Nah, sholat malam itu asalnya gak ada batasnya ya. Akhirnya kiamulail masnamasnamas. 13 dan 11 itu kebiasaan Nabi saja. Seringnya beliau sholat dan 13. Tapi hakikatnya tidak ada batasnya. Ya, maka nanti Adam bisa kembali sholat terus dua salam. Selesai zikir, berdoa, atau dua lagi terus. Sampai waktu sahur datang, Adam bisa makan. Sampai waktu subuh. Ini cara supaya antum bisa sholat di masjid. Sudah sholat tarawih tadi. Ikut sholat tarawih bersama komisi ini. Tapi juga sholat tarawih melanjutkan di masjid sendiri. Ini caranya. Nah, kemudian hal-hal yang bisa membuat lemah. Kesehatan misalnya. Orang yang sakit juga gak bisa itikaf. Makan dalam untuk jaga kesehatannya. Makan jangan kenyang-kenyang. Ketika nanti buka sehingga malam nanti bisa bertahan baik. Atau yang lainnya. Dari perkara-perkara yang bisa memalingkan dari ibadah. Kalau sudah punya anak istri, biasanya disibukkan dengan baju-baju baru anaknya atau kue-kue lebaran. Nah, maka itu selesaikan sebelum masuk sebulan terakhir. Di masa-masa hari ke-15, ya masih sempatan waktu, seluruh keluarganya dipenuhi dulu. Yang beli baju, belikan baju, yang ke lebaran dibeli, sudah belikan semua. Masuk 10 terakhir, antum enggak lagi mikir seperti itu. Bisa fokus beribadah kepada Allah SWT. Supaya tidak ada lagi pikiran-pikiran yang mengganggu ijtihad kita. Oleh karenanya, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau berangkat jihad perang, beliau larang 3 orang. 3 orang ini enggak boleh ikut perang bersama beliau. Karena dianggap akan mengganggu fokus dan konsentrasi dalam berjihad. Yaitu butuh kesungguhannya. Jihad itu dalam istilah bahasa artinya badrul juhdi. Menumpahkan segala kemampuan yang ada. Al-Abdali. Keluarkan semua kemampuan itu jihad. Lah orang itu tidak bisa sampai derajat jihad seperti itu kalau masih ada pikiran-pikiran yang mengganggu dirinya. Sehingga akan menghalangi dia tidak bisa jihad dengan sungguh-sungguh. Kata beliau melarang 3 orang. Pertama, orang yang baru nikah tapi belum mengumpuli. Kira-kira antum gimana? Antum belum nikah, akok nikah, selesai sah, terus antum perang. Pikiran antum mesti istri antum ya. Kayaknya enggak berdil, tapi pikirannya gimana istri saya ya keadaannya. Pikiran yang di rumah, ya enggak bisa nembak nanti. Karena pikirannya terganggu dengan istrinya. Bayangkan sudah menah nikah lama, baru nikah, akok resmi, sah, halal, dan thayyibah, tiba-tiba ada perang, perintah jihad, perang, belum mengumpulinya. Jelas orang ini bahaya nanti, banyak alamunya nanti. Di medan tempur banyak alamunya. Karena pikirannya sangat membahayakan. Maka Nabi Yusuf melarang orang yang demikian untuk ikut perang bersama beliau. Kedua, orang yang baru bangun rumah, atapnya belum dipasang. Gotengnya belum ada. Nanti kalau hujan gimana istri saya? Hujanan ya. Pikirannya kan kacau. Maka tidak boleh ikut perang bersama beliau sampai diselesaikan rumahnya itu. Atapnya dipenuhi dulu. Jangan sampai dia tinggalkan jihad, atapnya belum dipasang. Ini akan mengganggu konsentrasi dalam berjihad di jalan Allah SWT. Coba kalau antum itikaf, keringnya belum dipasang. Hujan, kira-kira berantem tenang nggak? Ya, mesti nggak akan tenang. Bagaimana anak saya nanti kehujanan? Tentu akan kacau ibadah kita. Maka hal-hal yang sekiranya bisa menghalangi kesungguhan kita dalam beribadah, itu ditutup dulu semuanya. Diselesaikan dulu, masuk 10 hari terakhir Ramadan, sudah nggak ada masalah apa-apa, pikirannya bersih, bisa murni fokus untuk itikaf di masjid Allah. Ini yang dimaksud dari fikih hadis tersebut. Yang ketiga, kata Nabi Yusuf, tidak boleh ikut perang adalah seorang yang punya beri onta yang hamil tua dan menunggu kelahirannya. Ini juga enggak boleh ikut. Ikut perang, dia mikir nanti ontanya kalau lahir siapa yang ngurusin. Nah, maka dia enggak boleh ikut perang sampai selesai ontanya itu melahirkan sehingga pikiran sudah bisa bersih. Ini contoh saja menunjukkan bahwa kesungguhan hamba untuk taat kepada Allah itu mesti ada penghalang-penghalangnya. Mawani-mawaninya. Maka seorang muslim kalau ingin fokus dalam beribadah dan sungguh-sungguh, adalah segala hal yang bisa menghalangi, memalingkan atau bisa menjadikan terganggu ibadah dia, itu harus diselesaikan terlebih dahulu, diputus terlebih dahulu. Sebagaimana ini dalam fikih ini, ketika orang mau iktikaf dengan sungguh-sungguh, dia harus menyelesaikan segala masalah yang pikirannya bisa mengganggu iktikaf. Coba tengah-tengah iktikaf di masjid, anaknya nusul, "Bi, aku belum diberikan baju." Gimana ini? Pulang dulu, gimana ini? Seperti itu. Dan masih banyak lagi kadang penghalang-penghalang yang lain. Yang keempat, afdhalus salati al-abad ba'da al-faridah makana fil lail. Salat yang paling afdal bagi hamba setelah salat wajib itu salat yang dilaksanakan di waktu malam. Jadi salat malam itu salat yang paling afdal setelah salat wajib. Sehingga Allah dan Rasulnya banyak memuji di dalam ayat dan dalam hadis, Allah memuji-muji, menyanjung-nyanjung orang-orang yang suka salat malam, salat di waktu malam. Di dalam ayat pertama Allah mengatakan, "Wa minan nas, wa minan layli fatahajjud bihi nafilatan asa ayyaba'aka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sebagian malam bayi Muhammad, bertahajudlah kamu. Jadi tahajud, tahajud itu dalam bahasa Arab, di dalam istilah kaumus, maknanya adalah sholat yang dilaksanakan di waktu malam setelah tidur, walaupun sebentar, namanya tahajud. Kata Allah, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Dan dari sebagian malam, bukan semuanya, sebagian malam fatahajjud bihi, bertahajudlah kamu wahai Muhammad sebagai amal nafilah untukmu, asa ayyaba'aka rabbuka maqaman mahmuda, yang Allah akan langitkan kamu wahai Muhammad di akhirat nanti maqaman mahmuda, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Jadi umat Muhammad ini kalau ingin dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti, dibangkitkan dengan keadaan yang mahmuda, adalah siap mengisi hidupnya dengan qiyamul lail. Qiyamul lail sudah saya jelaskan tadi ya. Tidak bisa orang akan qiyamul lail kalau siangnya mungkin kecapean atau yang lainnya. Maka itu harus dipersiapkan. Ayat yang kedua di dalam surah As-Sajdah, Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a." Di waktu malam kata Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka, artinya mereka bangun di waktu malam. Mereka berdoa di waktu itu dengan penuh harapan dan penuh kecemasan. Ini Allah sifatkan hamba yang saleh seperti itu. Berdiri di waktu malam. Dari mana letak kemuliaan dan keafdoliahnya? Karena orang yang sholat malam itu pertama, dia telah melawan syahwatnya. Malam itu enaknya tidur, ya kan? Enaknya tidur itu enaknya, syahwatnya. Ya. Oh, dia lawan dia. Dia lawan syahwatnya, inginnya tidur, tapi dia lawan syahwatnya, dia bangun. Di waktu orang sedang lelap-lelapnya tidur, dia bangun sendiri. Padahal itu enaknya tidur. Jelas kan? Enggak diingat oleh siapapun. Tapi dia melawan syahwatnya. Dia gunakan waktu yang lelah tidur, malah dia taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sholat malam itu nampak keikhlasannya. Mau dipamerkan siapa sekarang? Ya? Kalau sholat jamaah misalkan, atau yang amal-amal yang lainnya, mungkin bisa dilihat manusia. Tapi kalau dia mulai, siapa yang melihat? Istrinya sekarang juga enggak lihat. Hidup, keluarganya. Enggak ada yang bisa melihat dirinya. Dia bangun di waktu malam. Jelas berarti dia amal itu bersih karena Allah, karena dia enggak mungkin pamer di saat itu, karena enggak ada lagi yang bisa dipameri dari amal sholatnya. Enggak ada orang yang bangun di waktu itu. Anaknya tidur, istrinya tidur, apa itu tangganya, dia bangun di waktu malam. Nampak kan kejujuran dan ikhlasan hamba dengan sholat malam itu. Istilahnya kalau di bahasa ekstrim, orang yang sholat malam itu mesti ikhlas. Ini kalau bahasa ekstrim saya, mesti ikhlas, enggak mungkin enggak ikhlas. Karena apa? Jelas. Pertama, ngantuk dilawan. Kedua, enggak ada orang yang bisa melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti tadi saya katakan bahasa ekstrimnya, orang yang sholat malam itu mesti ikhlas. Tapi kalau antum belajar sini, bisa dijamin belum tentu. Karena di sini ya, banyak teman, mungkin antum bisa riak, mungkin antum bisa dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa mulai, enggak ada lagi jalan-jalan orang untuk riak beramal untuk manusia. Makanya sholat malam sholat yang paling afdol. Sehingga pernah ada seorang wanita yang alimah, dia berkata, celakalah mata-mata yang tidur di waktu malam. Padahal alam kubur itu gelap gulita. Ini bahasa kinayah, bahwa manusia itu akan mati. Dan mati itu hanya kubur 2 meter yang sangat gelap gulita. Sedangkan yang menyinari adalah sholat. Karena Nabi mengatakan, as-sholatu nur ya. Sholat itu adalah cahaya, cahaya di alam kuburnya termasuk. Jadi orang yang meninggal dunia di alam kubur itu gelap, itu hanya akan bersinar kuburnya dengan sholat. Maka kata perempuan tadi, celakalah mata-mata yang tidur di waktu malam, padahal alam barzah itu gelap gulita. Yang akan bisa menyinari adalah sholat dia. Adalah sholat dia. Nah, maka ini sudah latihan ya, kita tiap hari tarawih kan setiap mulai ya. Nanti dilanjutkan setelah sawal, nanti bisa terus melaksanakan sendiri. Ya. Sudah terlatih 1 bulan, kita sholat tarawih 11 rakaat. Nanti setelah itu sudah ada asar kan bekas kan, setelah itu bisa melanjutkan terus ya. Jangan putus sama sekali ya, putus sama sekali jangan. Nah, kemudian yang kelima, al-hakim man fa'ala al-khair ya'ummu ahlahu. Orang yang bijaksana, atau bisa dibahasakan suami yang bijaksana itu, man fa'ala al-khair ya'ummu ahlahu, dia menjadikan berbuat bahwa kebaikan itu bisa pula mencakup kepada keluarganya. Perhatikan Nabi tadi, ahya laila wa aqadha ahlahu. Beliau bangun, ma'ahi, beliau bangunkan keluarganya. Ini karena beliau paham bahwa 10 hari terakhir Ramadan pahala sangat besar, utama sangat agung, maka beliau enggak ingin istrinya dan keluarganya luput dari peristiwa ini, maka beliau aqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Karena beliau tahu persis bagaimana keutamaan di malam itu. Beliau inginkan keluarganya itu juga mendapatkan kebaikan. ini al-hakim, orang yang bijaksana. Karena kita juga orang bijaksana, ya. Kita bisa itikaf sana kemari, bisa belajar kemana kemari. Istri kita sekarang nggak bisa menuntut ilmu, nggak bisa kesempatan sebagaimana kita. Ya tentu saja kita sebagai orang yang bijaksana, hendaklah kebaikan itu juga diberikan kepada kesempatan kepada istri kita. Nah, kalaupun mereka nggak bisa ngaji seperti kita, ya beri waktu mereka sebulan atau sebulan sekali atau seminggu sekali untuk mendengar kaset yang untuk mereka. Ini namanya suami yang baik. Ini bu rekamannya tadi, ini pelajaran ini boleh didengarkan. Anaknya, misalkan sudah banyak, cuma anaknya saya omongin, sudah, saya kasih waktu kamu satu jam belajar ini, anak biar saya urusi. Ini suami yang bagus ya. Ya, suami yang betul-betul mencintai lahir dan batin, mencintai dunia dan akhiratnya. Ya, yaitina manuku anfusaku wa ahlikum na'arok. Ya, orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Rasulullah mengatakan, dua berdia biman ta'ul, mulailah dari menjadi orang yang menjadi tanggungan kamu. Ya, kata Nabi apa? Mulailah dari orang yang menjadi tanggungan kamu. Siapa? Anak dan istri. Ya. Berilah mereka kesempatan berbuat kebaikan. Untuk mendulang kebaikan sebagaimana kita diberi oleh Allah, kesempatan berbuat kebaikan. Kalau kita tahu keutamanya ilmu, berilah keluarga kita, agar juga bisa mendapatkan keutamaan ilmu. Kalau dia gak bisa datang seperti ini karena repot anak-anaknya, jadi hadirkan kaset-kaset rekaman, diberikan sini-sini kaset. Agar mereka bisa mendengarkan di rumah dari kajian-kajian ilmiah. Ini suami yang betul-betul tanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Insya Allah nanti barokah di akhirat. Kalau suami seperti itu, nah, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya. Datang kepada Aisyah seorang perempuan dengan dua anak putrinya. Aisyah cuma tinggal tiga kurma, tiga-tiga pun mau dimakan oleh Aisyah. Datang perempuan tadi meminta kurma yang di tangan Aisyah, diberikan semua kurmanya. Yang satu untuk dirinya, ibunya. Yang satu untuk anak perempuan satunya, satunya. Begitu ibu mau makan, tiba-tiba anaknya minta kembali. Makannya lebih cepat daripada ibunya. Ibunya gak jadi makan, diparuh lagi. Diberikan kepada anak keduanya. Aisyah melihat kejadian itu terenyuh dan terharu. Kemudian diberitakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang mengasyukkan tadi. Maka beliau mendengar aduan Aisyah dan kisah perempuan ibu tadi. Yang memiliki dua anak yang begitu tanggung jawab, kata Nabi. Barang siapa yang punya dua anak putri yang kemudian dia mengurusinya sampai dia balik, sampai dia itu mentas, sampai dia itu nikah, atau sampai dia itu sudah mandiri, kata Nabi apa? Fil jannah kahatain, di surga seperti ini, kata Nabi. Di surga nanti seperti saya, seperti ini. Antara dia dengan Rasulullah seperti jari tunjuk, jari tunjuk dan jari tengah. Dekat dengan surga Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Bagaimana orang tua itu betul-betul perhatian kepada keluarganya. Perhatikan keluarga antum. Ya, seperti itu. Ini agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keluarga itu segala-galanya kalau bisa saya katakan. Ya. Penting kan mereka. Bahkan kata Rasulullah, dinar anfaqahu ala sabilillah. Dinar yang kau infakkan di jalan Allah, yang kau berikan kepada fakir miskin, dinar yang kau gunakan untuk membebaskan budak, dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, wa aqdamu ajran adinar anfaqahu ala ahli. Kata Nabi, dan dinar yang paling afdal pahalanya adalah dinar yang engkau belanjakan kepada keluarga. Perhatikan bagaimana Rasulullah mengajarkan tanggung jawab suami kepada keluarganya. Sampai dinar yang kita belanjakan, nafkah yang kita berikan kepada istri kita itu, pahalanya lebih afdal daripada kita sedekahkan kepada yang lainnya. Ya. Sampai-sampai demikian besar utamanya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mendidik kita agar kita menjadi orang yang hakim, yang bijaksana. Sehingga ketika kita tahu kesempatan berbuat kebaikan, hendaklah kebaikan itu pula diberi kesempatan kepada anak dan istri kita. Agar mereka juga bisa melaksanakan, mendapatkan kebaikan yang kita ketahui. Itu iktikaf tadi. Terakhir, yan bagi alal abad ayakuna harisun ala ahlihi bi amri bil ibadah wa yastabir alaiha. Ini yang bersama dengan yang kelima. Sebaiknya bagi seorang hamba atau seorang suami, dia menjadikan selalu semangat untuk keluarganya, memerintahkan mereka ibadah, dan memerintahkan agar mereka bersabar dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ini juga kembali kepada kewajiban bagi seorang suami, selalu mengajak kepada keluarganya, dan semangat terus agar keluarganya itu taat kepada Allah, beribadah, dan sabar dalam mengalami atau ujian-ujian dalam menempuh ibadah kepada Allah SWT. Ini ikhwan yang bisa saya sampaikan karena saya ada keluar jam 8. Semoga sedikit ini bisa menjadikan manfaat bagi kita. Dan semoga malam-malam yang masih tersisa bagi kita dengan ilmu ini yang teman bisa mengamalkannya semampu antum. Saya bisa katakan kalau enggak bisa tiap hari, ambillah malam-malam yang ganjilnya. Kalau enggak bisa lagi, ambillah yang paling afdal, yang paling sahih, yaitu tanggal 21 atau malam ke-27. wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.